dia mungkin bisa menikmati harta yang dia miliki, bisa mungkin makan enak, dia bisa bersaudara, badannya sehat, dan sebagainya. Wala musammihi muqaitan khaisiyan ammanawiyan muqaitan maknawiyan ini, yakni ditiadakan atau dihapus dari barokah harta yang mereka miliki tadi. Yang hakunya riba nas'allah an yarzuqana wa iyyakum mau'idatan allati tuhyi qulubuna wa tasluhu aqwaluna. Semoga Allah SWT kita meminta kepada Allah SWT, semoga Allah memberikan kepada kita rezeki yang halal, yang baik, dan memberikan kita hidayah taufik yang akan menghidupkan hati-hati kita dan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Wakala lalu bisa dapat ini hukuman hukumah yang diterima seorang yang ibadah melakukan perkara ibadah, makan dari hasil ibadah, dan hukuman di dunia mereka fa'ulaika, yakni hukuman di akhirat fa'ulaika ashabun nari, dia khalidun atau yang satu merita, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dia mungkin tadi mempunyai harta yang banyak, tapi dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari harta. Ini menikmati saja tidak bisa. Dia punya harta banyak, tapi ingin menikmati harta yang banyak, tidak bisa. Sedangkan sedekah, waqala Allah Ta'ala wa yuribis sedekah, sedangkan perkara sedekah yuribiha, yani Allah Subhanahu wa Ta'ala wa yuribis sedekah, yani menggandakan, memperbanyak dari sedekah. Ketika kita bersedekah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala dari sedekah tadi. Yuribiha ay wayajibuha, yani ditambah dan ditambah terus. Fa'in wa'ukab sadaqa'an Nabi sallallahu alaihi wa sallam anna ta'ala, karena telah tabib, telah tetap, telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hadis yang menerangkan tentang perkara ini, yakni tentang sedekah. Orang-orang yang bersedekah, mereka merasa hartanya, dia mungkin sudah bersedekah begitu banyak, tapi hartanya dia merasa tidak pernah berkurang, bahkan bertambah, dan terus bertambah. Dan setelah itu dia mendapatkan keutamaan nanti dia melukiamah. Anakolam man tasad bako, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, man tasad bako bi'adlin tamratin min yonatayu. Yani barang siapa yang mereka bersodako separuh dari tamrat yang baik, ini separuh. Walau kecuali yonatayu, dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menerima kecuali yang baik. Walaupun yang disodakokan itu separuh dari tamrat, sedikit dari harta mereka, tapi dari perkara yang baik. Fa'inna Allah ta'ala ya'kudwa biyanuhi wa yu'adbiya kama yu'adbiya hadukum fa'irahu yakni tarsaw sawir. Maka Allah SWT akan menerima dengan tangan kanan Allah SWT dan yu'adbiya akan melipat gandakan, menambah kama yu'adbiya hadukum fa'irahu, seperti orang yang kita berternak atau mengembang biakan parsel sawir, ini kita berternak atau berternak sapi atau berternak kuda atau yang lainnya yang kecil, kemudian terus akan berkembang menjadi besar harta kami lebih jaga sampai seperti mungkin pertama kita punya sedikit dari kambing atau binatang ternak, kemudian juga biar kita terus bertambah kan, sampai seperti jabal, yakni sampai mungkin memenuhi gunung, mungkin tanjang yang kita miliki tidak cukup, seperti itu akan terus bertambah ketika kita

Wajah istilah bagi nasil dia sumpah. Mana sumpah pola. Dan ada sebagian orang yang mereka istilah terfitnah. Yang mereka berusaha menghias dengan kias-kias fasid, kias-kias fasid yang rusak, yang kusam, pada datang manus dengan jalur, mereka menghias dengan jalur. Wakala ida ayat malika fi dunuk ajnabiyah. Ini contoh. Contohnya, jika kalian misalnya menyimpan uang di uang dan pendirian negeri di Amerika, di Indonesia, di Perancis, di Amerika atau di Inggris atau di Perancis sana, di Ayub Bilad atau di negara mana pun. Kainnya takut riba atau sedat tadi. Maka ada yang mengatakan, maka ambil riba. Ambil riba, contohnya bersedat dengan atau riba tersebut. Subhanallah, yatalaqah insan, yatalaqah dan nasiasa, umma yathadu layaksiwa. Ini sama saja, kamu mengotori tangan kamu dengan darah, atau dengan perkara yang najis. Kemudian kamu, setelah itu mencuci tangan kamu. Sama saja kamu, mengotori tangan kamu dengan najis, kemudian kamu setelah itu mencucinya. Limada la yastaribun najasa min al-awwal. Kenapa kamu tidak meninggalkan najasa, najis itu dari awal? Kenapa harus saya ambil dulu najasanya tadi, riba tadi, kemudian setelah itu dari aku cuci? Kenapa engkau tidak meninggalkan dari awal? Hada kiasun fasid mutabil linnas. Ini kias yang sangat rusak. Karena mereka nanti mengatakan darah kalau itu tidak patut itu darah dan tidak kita takutlah syahina yukum alaina rida. Jika mereka memberikan rida atau bunga yang kalian miliki di bank, maka kalian tidak, saya tidak menerima. Syariat kami mengatakan larangan untuk menerima rida. Yaqulu badinnas idzalam ta'qud minhum fa'innahum yusabbihuna fil qana'is wa qadri muslimin. Karena ada sebagian orang mengatakan jika uang yang di bank tadi, di bank-bank yang di negara-negara kafir tadi, jika kita tidak ambil, kata mereka, maka mereka akan menggunakan riba hasil bunga tadi untuk membangun kanisah, untuk membangun gereja, untuk membangun tempat-tempat ibadah yang lainnya. Tempat-tempat ibadah halim kitab. Wahabul muslimin. Dan untuk mereka muslimin. Laki dan kuala hada. Maka kita katakan, siapa yang mengatakan ini? Mungkin Allah sahib yang jenis, yakin di nasi. Ada kemungkinan. Itu masih kemungkinan. Ada kemungkinan. Masih kemungkinan kalau ketika kita tidak mengambil bunga yang terdapat di bank tadi, itu akan dibikin untuk anisa, atau memerangi kaum muslimin, itu masih mungkin. Atau mungkin yang lainnya, mungkin yang memiliki bank, sahih hidup, yaitu lagi mengambil untuk dirinya sendiri, atau dilukur, dilukur aja dulu, mengambil untuk keluarganya, yaitu dulu masalah sendiri. Atau dia mengambil untuk keperluan dia sendiri. Man yakulu inna masyarakat dia tanahis. Maka siapa yang mengatakan bahwasanya bunga yang kalian miliki itu dijanjikan tadi untuk membangun gereja atau yang semisal. Rumma alai fard anna syarakat dia tanahis. Hal dahlatin melipika hatta idal inna da'atnatanim. Maka yang wajib bagi kita, apakah kemudian kita yakin mereka itu mengambil bunga yang kita miliki? Atau mungkin bunga-bunga yang lainnya tidak mengambil dari bunga yang kalian miliki? Yang pasti bunga kita aslan. Mereka tidak mengambil hak. Mereka tidak mengambil secara asal. Mereka sama sekali tidak mengambil hak. Hak kita adalah apa yang kita separuh hutan. Sedangkan zina itu bukan hak kita. Maka secara asal itu bukan hak kita. Maka ketika kita mengalami itu hak kita, kalau kita tidak menggunakan, kalau kita tidak mengambil, akan digunakan untuk membangun kanisah, atau membangun gereja, atau untuk memerangkan muslimin. Secara asal ini bukan uang kita juga. Maka kita bagaimana itu campur. Walau adalah itu maka rombak dan malik. Maka ini tidak akan mengurangi sedikit pun dari apa yang kalian miliki. Islam wakil malik. Malik wakil malahim dari khusus. Maka tidak. Mereka tidak mungkin tidak mengambil dari. Tidak mengambil dari harta yang kalian miliki. Ini. Barakallahu fikum. Maka kias ini atau kemungkinan-kemungkinan tadi itu masih kemungkinan. Maka yang terjadi nanti kita ketika kita datang kepada kita ayat dari Allah SWT tadi, maka wajib untuk kita meninggalkan tadi semua itu. Tidak kemudian mungkin semungkin ini dan itu, walaupun dengan alasan apapun. Walaupun sholat. Walaupun saya rasakan malik hatta nakul a'tutin syai'an min malik yata'inu di al-haram. Maka kata penulis bicara kitab ini, maka dia orang yang mengambil tadi tidak mengurangi sedikit pun atau mengambil sedikit pun dari atau menggunakan uang itu untuk perkara yang haram, ya, menjalankan kanisah tadi, menjalankan perkara yang haram dengan kanisah. Karena secara asal, itu bukan uang yang kalian miliki, itu adalah bunga. Uang yang kalian miliki adalah apa yang kalian simpan di dalam kami, bukan bunganya. Suma al-sar anna raddah ma'lika aw anna ma'lika raddah ma'kar wa'abika an ta'kudai anna raddah wa sarratai bil tanais. Wajib harus muslimin, maka yang wajib bagi kita yang harus kita ambil jarak waktu itu tidak kita berbagi mungkin mereka menggunakan uang kita atau yang lainnya untuk membangun kanais atau memerangkan muslimin. Yang wajib bagi kita adalah kita ketika datang ayat tadi untuk kita sami'na wa ta'na hal anta anar tahun juhada adatan ittaqullah, maka bertakwalah kalian kepada Allah SWT laka raksun ma'lika la tadlinu wa la tutlan, maka yang kalian andailah yang terpenting bagi kalian adalah harta yang kalian miliki saja, tidak kalian mendolimi dan tidak kalian terdolimi. Amma anta tidak wa ta'kul anta sotatabuh. Sedangkan kemudian kalau kalian mengatakan tidak kita ambil. Manusia ada insan illa musliman akad al-ra'u. Maka ini sama saja. Seperti kalian mengotori diri kalian dengan kotoran. Kotoran manusia ra'u. Seperti kalian mengambil kotoran. Min akad al-ra'u biadi. Wa asra'ikum matala aynal ma'liadhir biadi. Kemudian setelah kamu mengambil kotoran, kamu tahu ini kotoran, ini najis, kemudian kamu ambil. Kamu kotor di tangan kalian. Kemudian kalian dari saya minta air untuk membersihkan tanganku. Maka secara akal, secara nalar orangnya, dia tahu itu kotoran, tahu itu kotoran manusia atau hewan atau yang lainnya, kemudian dia ambil, dia kotori tangannya, kemudian dia baru minta air. Maka permisalannya seperti ini. Kalian mengambil uang riba tadi, bunga tadi, kemudian kalian besok kantor, sama saja kalian mengambil kotoran, kemudian kalian mengkotori tangan kalian, kemudian kalian mencuci. Fataku lallahu thumma yaqul hadza ghairu sahih, thumma yaqul min alladhi yatajannal anna idza ja'aka waliyun atau nabi iman rabda annaka ayat sabatat tata biarudana yadribuha sahun sahun, maka ini tidak benar. Walaupun datang kepada kalian 1 miliar, 2 miliar, kemudian kalian bersedekah kepadanya, maka ini tidak benar, tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kalian. Kata kulillahi mariman antasaddaqa la atasaddaqa. Allah SWT tidak butuh 1 miliar, 2 miliar tadi. Abangir benna kandi bida ayam batamud wadad wali wairika. Kemudian kalian naudzubillah mendalik dimatikan dalam badan seperti itu. Ini maka sungguh tidak ada kebaikan sedikit pun dari perkara riba tadi. Kita tahu api dan kukuhnya baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita tahu keutamaan orang-orang yang mereka bersaudara. Maka ayat yang dikembangkan Allah SWT ini, ketika kita seorang mukmin, kita mati diri kita mukmin, maka kita ketinggalan segala perkara yang berjauh riba tadi. Kita mencari perkara yang baik. Walaupun tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW mengatakan sadaqah minnal, walaupun dia pekerjaan-pekerjaan yang biasa atau yang penting halal, kemudian dia bersedekah sedikit, Allah SWT akan melipat gandakan dari hasil apa yang kita usahakan tadi. Walau ta'ala musyar masayana ala kumalafiyah. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT menjaga, menjaga kita semua, menjadikan orang kita dari orang-orang yang selalu istiqomah di atas al-haq, di atas al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Dan semoga kita mendapatkan bimbingan, bimbingan jalan yang lurus, jalan yang para anbiya, jalan yang para sahabat, dan ya Allah amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.